Yo, koran pungut tabungnya sangat mudah. Itu dapat beli di kantor pos, sampai di kampung-kampung ini. Shark. Semua boleh punya. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah. Ayo mari kita sholat duha, kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersembahkan oleh. Tahukah Anda bahwa sedekah itu luar biasa? Istri mengalami sakit lupus, sekian lama berobat. Setelah mengetahui fadilah atau keutamaan riyadhah dan sedekah ini bisa hilang. Juga banyak yang percaya dan membuktikan bahwa sedekah itu memang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ab'aafan katsira. Siapa orang yang mau bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak dari apa yang dia sedekahkan. Allah menjanjikan itu pengembalian yang berlipat-lipat. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, atau bahkan tidak terhingga. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dunia ini untuk kita berusaha di atasnya, mencari karunia, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtari." Sungguhnya Allah suka, Allah cinta kepada seorang mukmin yang mau bekerja dan berusaha mencari nafkah demi menghidupkan dirinya, menghidupkan keluarganya, dan juga untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Imam Tabrani meriwayatkan hadis Nabi, "Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu." Barang siapa orang yang di sore hari kelelahan karena berusaha di siang hari, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu mulia mencari rezeki di muka bumi ini. Akan tetapi, ada cara-cara yang Allah siapkan untuk kita mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang termudah. Namun hasilnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas ikut mau salat juga? Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah pahalanya gedean. Saya sudah sholat Ustadz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Saya perlu uang untuk beli obat Ustadz. Udah semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Berkat-berkat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Udah jangan sama mulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada sesi kali ini saya lebih suka menyebut ini matematika dasar tentang sedekah. Perkalian kita masih perkalian 10 kali lipat. Kalau kita memberi 1, Allah Subhanahu wa taala akan membayar 10 kali lipat. Kita belum belajar nih bagaimana sedekah dibayar oleh Allah 700 kali lipat. Kita belum belajar bagaimana sedekah oleh Allah kemudian dilipat gandakan begitu banyak lebih dari sekitar 700 kali lipat. Kita juga belum menyinggung sedikit tentang bagaimana sedekah bisa mengatasi masalah. Bagaimana sedekah bisa kemudian membantu seseorang bisa melunasi hutangnya. Bisa kemudian punya anak ketika dia berkeluarga tapi belum punya keturunan. Bisa membantu seseorang yang sedang mencari jodoh. Bisa membantu seseorang yang sedang berikhtiar mencari kesembuhan buat dirinya, buat anaknya, buat istri, buat suami, atau buat orang tuanya. Di sesi ini pun masih sangat sederhana sekali, kita belum belajar tentang bagaimana sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah. Rasulullah pernah bilang sedekah itu seperti air yang mendinginkan api. Belum, kita belum belajar banyak. Kita masih belajar tentang sesuatu yang dasar sekali, yaitu sedekah bisa mendatangkan rezeki. As-sadaqatu tajlibu rizki. Sedekah bisa mendatangkan rezeki. As-sadaqatu tajlibu rizki. Sedekah bisa mendatangkan rezeki. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Rasulullah berfirman, "Ya bna Adam, anfik. Unfik alaik. Wahai anak Adam, bersedekahlah kalian. Aku akan bersedekah kepada kalian." Luar biasa ini. Berilah maka Allah akan memberi. Kasihlah maka Allah akan mengasih. Bersedekahlah maka Allah akan membalas. Kira-kira begitu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 misalkan ada kalimat yang subhanallah harusnya menggoda manusia bahwa kalau dia punya rezeki kurang, jalannya adalah bersedekah. Dan jangan nunggu habis baru kemudian sedekah. Kalau bisa, lagi ada kita sedekah. Biar kemudian tidak habis-habis. Ada kalimat di surah Al-Baqarah, di surah kedua, di ayat ke-245. Kira-kira begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وإليه ترجعون Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya, ad'afan katsirah, dengan pengembalian yang teramat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah itu maha melapangkan lagi maha menyempitkan. Wa ilaihi turja'un. Subhanallah. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan, kata Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan dengan lebih banyak lagi. Tidakkah kita tergoda dengan ayat ini? Subhanallah. Ustaz Yusuf bilang kepada kami sebagai visi beliau bahwa sekolah ini, pesantren ini harus mengajarkan anak agar pandai berbagi sejak kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang nih? Iya. Rencananya mau itikaf di sini, Ustaz. Waduh, cakep dah. Tapi ngomong-ngomong, udah pamit sama Mak? Alhamdulillah, udah. Wudu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas ikut mau salat juga? Sekalian aja bareng si Jamil, biar jemaah. Pahalanya gedean. Saya sudah sholat, Ustaz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Saya perlu uang untuk beli obat, Ustaz. Sudah, semuanya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Semoga dilipatkan rezekinya. Terima kasih, Ustaz. Udah, jangan sama mulu. Assalamualaikum. Masih kok. Maaf, ada yang lupa. Ada aturan ini nyangkut. Aduh, alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Ustaz. Udah, kebanyakan terlecet. Berkah, mudah-mudah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ustaz. Itu pas ikut, kan? Masih muda, bukannya. Terus kan masih kuat bekerja. Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah, aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah, kali aja duit yang ada di kantong aneh itu rezekinya dia. Cuma musababnya aneh begitu. Udah, mendingan ente wudu dah sana. Barusan jamaah yang dirahmati Allah melihat satu fragmen, ya, yang menggambarkan ada seseorang yang namanya Sikut, ya, Pak Sikut. Memang namanya ini lucu, ya, Sikut seperti tangan gitu, ya. Namanya Sikut, dia kemudian mendatangi Ustadz Hafiz itu, kemudian meminta bantuan kepada Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz kemudian membantu nih Pak Sikut dengan uang 150.000 dari dia punya rizki. Kemudian dia tambahin lagi 50.000 dari dia balik punya peci. Berarti dia memberi berapa tuh? Dia memberi 200.000. Dia memberi 200.000. Ada janji dari Allah bahwa man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang ngasih pinjaman? Ini kan pinjaman nih. Sejatinya sih kelihatannya ngasih ke Pak Ikut, tapi yang sesungguhnya adalah ngasih ke Allah. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Maka Allah menjanjikan buat Ustaz Hafiz itu ganti yang banyak, ad'afan katsirah. Kenapa bisa begitu? Wallahu yakbidu wa yabsub wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah itu memang semua dikembalikan. Jadi yang bikin sempit sama lapang rezeki bukan kita, tapi Allah. Nah, karena Allah tahu bagaimana cara menyempitkan dan bagaimana cara melapangkan, Allah ajarin. Di antara yang kemudian melapangkan rezeki adalah salah satu jalan dengan bersedekah. Apa yang kemudian terjadi setelah pasikut itu diberi oleh Ustaz Hafiz? Apakah ayat ini berlaku? Nanti setelah fragmen lanjutan ini kita akan belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bayaran. Di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikali 10 kali lipat. Jadi ketika Ustaz Hafiz ini memberi 200 ribu, kelak Ustaz Hafiz ini akan dibayar oleh Allah 2 juta rupiah. Bagaimana kisahnya? Coba kita lihat kisah lanjutannya. Ya Allah, berikanlah kepada hamba yang terbaik menurut Engkau. Berikan hamba kesabaran atas musibah yang sedang menimpa hamba, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah, dan Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari siapa, Pak? Mau cari Ustaz Hafiz. Ini, Pak, ada titipan dari juragan saya. Juragan yang mana? Itu yang kemarin anaknya ditolong sama Pak Ustaz. Apaan nih sini? Kurang tahu, Pak Ustaz. Pak Ustaz lihat sendiri aja. Ya udah deh, makasih ya. Iya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. 2 juta, Mil. Ya ampun, alhamdulillah. Emang Mil, Allah kagak ada bohongnya. Perasaan baru tadi sore, aneh nolongin itu pas ikut ngasih 200 ribu, Allah gantinya 2 juta, Mil. Lihat. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah yang tadi melihat tayangan yang barusan kita sama-sama saksikan, bahwa ternyata Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu mau menepati janji. Ustaz Hafiz tadi, subhanallah, Allah ganti 2 juta rupiah. Ini kan Masya Allah nih, kalau kita lihat matematika sedekahnya ya. Allah bilang kan setiap kita bayar 1 dikali 10. Ustaz Hafiz memberi 200 ribu rupiah. Padahal dia punyanya cuma 200. Jadi kalau kita jabarin matematikanya begini. 200 ribu rupiah dikurang 200 ribu rupiah. Harusnya kan 0. Tapi yang ini dikali 10 sama Allah. Dikali 10 sehingga Ustaz Hafiz dapat di sini 2 juta. Gitu. Maka saldonya bukan berkurang tapi bertambah. Bertambah berapa? Ya jadi 2 juta. Subhanallah. Bahkan kita akan lihat sebentar lagi. Dari uang ini nih, dari uang yang 2 juta ini, sang ustaz tersebut kemudian membagi kepada seorang laki-laki yang bersama dia di musala itu 1 juta. Tadi Allah bilang, siapa yang minjemin kepada Allah, maka Allah akan ganti. Fayudha'ifahu lahu ab'afan kathirah. Allah akan mengganti buat dia lebih banyak lagi. Ternyata sahabat si Ustaz Hafiz yang dikasih oleh Ustaz itu 1 juta dari 2 juta uang dia, ternyata paginya itu habis memberi uang juga kepada seorang security. Kita lihat coba tayangannya. Kalau kita dagang sambil kita bersedekah, maka 10 kali lipat akan lebih cepat lakunya. Dan 10 kali lipat akan lebih banyak hasilnya. Saudaraku, perbanyaklah bersedekah untuk mengiringi doa dan ikhtiar. Ketika bersedekah, nawaitu sedekahnya lillahi ta'ala. Doanya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat masing-masing. Hajat dunia, keluarga, pekerjaan anak, atau yang lainnya. Insya Allah, makbul. Kalau nggak ada duit, bagaimana untuk bersedekah? Pasang niat untuk bersedekah. Sebab niat seorang mukmin tidak pernah akan sia-sia. Dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan buat diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya dunia ini dihuni oleh empat macam manusia. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya, orang tersebut berbuat kebaikan seperti bersedekah, menyambung tali silaturahim dan sebagainya. Tentunya pahala yang disediakan Allah sangat besar buat orang tersebut. Golongan yang kedua, kata Nabi, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak seperti orang yang pertama. Orang tersebut selalu meniatkan dirinya apabila Allah berikan rezeki kepada yang cukup, dia akan melakukan bermacam-macam kebaikan seperti orang yang pertama. Dia akan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik dengan harta. Kata Nabi, orang yang kedua ini pun dengan niatnya diberikan pahala yang sama seperti orang yang pertama. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi mereka yang saat ini belum memiliki harta, dapat melakukan apa saja untuk bersedekah. Mungkin dengan cara menjual barangnya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa setiap saat untuk diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersedekah, terutama pada saat-saat yang mustajab. Karena ini rezeki dari Allah, Mil, kita bagi dua aja, ya. Nih, ente 1 juta, anggap aja uang dengar. Nih. Pak, saya mah orang lemah, Pak. Gak bisa nolak, Pak. Sama-sama, doain ya. Saya, Pak. Pasti, atuh, Pak. Sama saya doakan lah, biar Bapak jadi sukses. Orang besar, orang kaya. Ustaz, saya terima uang ini. Dan saya sedekahkan untuk musola. Subhanallah, Mil, alhamdulillah. Ente emang mulia. Masya Allah, ente pan inget ya, 200 ribu aja bisa 2 juta. Bagaimana 1 juta, Mil? Ente bisa bayangin itu. Ya Allah, ini aneh terima ya sedekahnya. Aneh situ dulu ya, aneh mau taruh. Cerita ini bukan cerita rekaan, ini cerita yang sehari-hari kita temui di lapangan, dan banyaklah. Yang para jemaah sendiri yang hadir pada saat ini punya cerita masing-masing. Yang kalau kemudian saya persilakan jemaah kemudian bertestimoni, kayaknya gak kebagian deh waktu. Semuanya pengen bertestimoni, pengen cerita. Iya Ustaz, begini, iya Ustaz, begitu. Masya Allah, ternyata paginya kan dia ngasih orang tuh, dapat dari siapa namanya, Ustaz Hafiz tadi tuh, 1 juta. Masya Allah. Nah ayatnya kita pelajari nih pada sesi kali ini. Ayat tentang perlipatan 10 kali lipat. Saya bilang tadi jamaah yang dirahmati Allah, kita belum bicara tentang bagaimana sedekah itu dibalas 20-30 kali lipat. Dibalas 700 kali lipat. Dibalas berlipat-lipat. Belum. Kita belum bicara itu. Kita masih gigi satu nih. Masih bicara tentang matematika dasar sedekah 10 kali lipat. Kita juga belum bicara tentang sedekah bisa menyembuhkan penyakit, memanjangkan umur, menolak bala. Kemudian sedekah bisa menyelesaikan masalah karena kewargiasan sedekah ya. Dari hutang, jodoh, karir, anak keturunan, usaha yang bangkrut, butuh modal, pengen renovasi rumah, pergi haji, whatever lah. Kita belum bicara itu. Sekali lagi kita masih bicara tentang yang sangat mendasar, yaitu bahwa sedekah itu bisa mengundang datangnya rezeki. Ini kan satu tema yang dibutuhkan oleh kita semua. Kalau kita sadari kan kadang-kadang bukan cuma urusan orang miskin rezeki itu kan, kadang-kadang makin kaya dia semakin butuh sama rezeki Allah. Ya nggak apa-apa, namanya sama Allah, jangan minta sama yang lain, yang penting begitu. Mana ayatnya? Ayatnya itu diantaranya di surah Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang kemudian memberi kepada Allah satu kebaikan, maka Allah akan menatakan baginya 10 kebaikan. Ini kalau buat saya sih, ini matematik yang menarik banget. Kenapa ini tidak kita jadiin solusi buat rezeki kita yang selama ini kurang? Dulu kita bersedekah sedikit. Kenapa kita bersedekah sedikit? Karena kita tidak tahu bahwa rezeki itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita punya ya 110.000. Ini matematika begini nih sering saya sampaikan kepada jamaah yang barangkali di antara Anda jamaah ini juga udah ada yang pernah mendengar ini atau melihat ini di layar kaca atau live dengan saya langsung. Tapi gak apa-apa, namanya sifat ilmu kan saya juga sering belajar lagi ya. Mudah-mudahan ini pengulangan yang bermanfaat. Kalau kita punya 110.000 alias ada 100.000-an. Dan ada 10.000-an. Lalu disodorkan untuk bersedekah. Yang mana yang jamaah pilih? Kebanyakan kita memilih nih yang 10.000. Kalau dia bawa 115.000, ya, 115.000, alias ada pecahan yang berikutnya itu pecahan 5.000. Yang mana yang dia pilih? Yang 5.000. Bahkan bukan 15.000 loh, yang 5.000. Kalau dia bawa 116.000, mana yang dia pilih ketika ada recehan 1.000? Ini 1.000 yang dia pilih. Jumatan kita rogoh masih 50. Rogoh masih 20, rogoh masih 10, rogoh masih 5.000. Kita cari mana yang tadi perasaan bawa 1.000-an. Enggak salah sih, tapi itu kan menandakan kita tidak ada ilmunya. Lebih baik sedekah memang daripada tidak sedekah. Tapi kalau kita tidak belajar bersedekah yang baik, sampai kapan kita punya rezeki betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masa terhadap yang memberikan kita rezeki kita jadi pelit, ya kan? Yang lebih parahnya nih, yang lebih parahnya, kalau yang kita bawa ternyata cuma 100.000. Alias yang kita punya ini cuma 100-100-nya, belum ada kembalian. Belum ada pecahan recehan. Apakah jadi sedekah? Jangan-jangan kita enggak jadi sedekah karena belum kita pecahin tuh duitnya. Subhanallah. Begitu kikirnya kita kepada Allah yang sudah memberikan kita bukan cuma uang, tapi juga banyak hal. Kesehatan, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, hati, pikiran. Wih. Kita sama-sama tahu kalau kita punya apa namanya saluran nafas terganggu, hirup oksigen berapa duit per menit bayar, 5 menit satu tabung sekian 100.000, masya Allah. Nih pada Allah kita begitu pelit. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Begitu kita sudah tahu, bagaimana sedekahnya? Tetap 10.000, tetap 5.000, tetap 1.000. Eh Ustaz bisa aja. Iya emang kebanyakan kita itu nggak percaya. Kalau kita percaya, benar-benar dong sedekah yang gede. Karena kebanyakan manusia itu sedekahnya sedikit, sedekahnya itu tidak mampu mengantarkan dia, mengubah dia punya rezeki, mengubah nasibnya. Allah memberikan begitu banyak cara mudah mengundang rezekinya. Salah satunya lewat jalan sedekah. Dan ini kalau kita yakin dengan kekuatan Allah, Allah lah sendiri yang akan menyelesaikan masalah kita. Setiap masalah yang hadir dalam diri kita, solusinya adalah sedekah. Kami juga ingin bisa bersedekah. Kalau ada seorang karyawan dia punya gaji 1 juta. Kemudian dia menganggap cukup dengan sedekah 2,5%. Alias 25.000 rupiah. Maka akan terjadi matematika sedekah seperti ini. Lihat, sedekah tidak akan ada pengurangan. Sedekah hanya ada penambahan. Jadi kalau kita lihat saldonya, maka saldo sementaranya dia memang 975.000. Tapi yang 25.000 ingat dikali 10 sama Allah. Jadi berapa di sini? 250.000. Pengeluaran dia 1,5 juta lah sebut saja begitu. Dan biasanya memang kalau orang cash in-nya 1 juta, cash out-nya 1,5, emang sulit nih buat sedekah. Kalaulah tidak Allah ya wajibkan kita sholat Jumat sehingga kita Jumatan, barangkali kita tidak menaruh uang di tromol, karena biasanya kan tromol itu jalan kalau Jumatan, kalau hari-hari biasa, kalau sholat biasa kan nggak jalan. Alhamdulillah. Nah kita lihat nih, cukup nggak sedekah dia mengantarkan dia kepada kecukupan rezeki. Kita lihat. Ternyata setelah dibagi kepada orang lain 25 ribu alias 2,5% ini dikeluarkan, pertambahan value ini cuma 250 ribu. Kalau kita belajar dari matematika perpuluhan. Ingat sekali lagi saya minta maaf pada jamaah sekalian, kita belum bicara yang lain, bicara ini. Lain hal kalau Allah berkehendak mengganti 700 kali lipat, ya selesai ini. Kalau kita bicara pakai teori perpuluhan, maka jumlah akhirnya menjadi 1.225.000 rupiah. Cukup enggak untuk membuat ke 1,5 juta? Dia masih perlu perjalanan sejarah, perjalanan waktu, perjalanan mengumpulkan uang sekitar 275.000 lagi. Iya, kalau dia jagoan duha, jagoan tahajud, jagoan qobliyah ba'diyah, ini selesai dicukupkan oleh Allah. Bagaimana kalau kemudian dia tidak jagoan apa-apa, alias standar banget hidupnya, belum dikorting dosa lagi nih. Kalau dikorting dosa makin parah lagi nih. Belum dipotong dosa aja udah kurang 275. Apalagi kalau dikorting dosa, oh makin kacau ya. Nah, bagaimana supaya cukup? Tidakkah matematika ini menarik buat kita? Tidakkah cerita pasiku tadi menarik buat kita? Ngasih 200 ribu, deng, posisi 0, tapi jadi 2 juta. Ya begitu caranya. Kalau emang mau, coba kita kaliin targetnya. Oke lah, gak usah dikaliin target, kali pokok. Kita lihat matematika berikutnya. 1 juta, terkali 10%, jangan 2,5%. Kalau 10%, maka dia jadi 100 ribu. Tidak ada pengambilan, tidak ada pengurangan, melainkan ada penambahan, lihat. Di sini posisi 900. Tapi Allahu Akbar akan mengganti 10 kali lipat. Sehingga jumlahnya di sini 1 juta. Dari mana 1 juta? 100 ribu dikali 10, 1 juta. Sehingga saldo akhirnya berapa? Di end balance-nya itu 1.900.000. Nah sekarang cukup enggak buat ngembat ke 1.500.000? Lebih berapa? Lebih 400, bos. Lihat. Lebih 400.000. Kalau cerita bercandanya mah ya, kalau cerita bercandanya, lihat nih, mau bikin dosa masih ada saldonya, ngomongin orang masih ada saldonya. Kalau ini enggak diambil sama kita, ini enggak nutup dosa apa, subhanallah. Ini akan jadi penjagaan buat anak kita, penjagaan buat kesehatan kita, penjagaan buat bala kita. Subhanallah. Kalau kita kaliin target, ya, kalau bahasa rumus saya itu kali N gitu. Di sini nih misalnya bumi ya 5 juta, kita enggak pusing sudah. Kali target 5 juta, kali 10%. Berarti 500 ribu. Berarti kita keluarnya harus 500. Udah banyak amat, set. Kita lihat. 1 juta, itu kan. 1 juta dikurang 500 ribu. Memang di sini 500. Tapi Allah akan balas 5 juta di sini. Berapa kemudian saldo akhirnya? Jadi 5,5. Makanya orang beriman tuh gak takut sama masa depan. Karena masa depan tuh bilang ke Allah. Miliknya Allah. Dan Allah kasih tahu caranya begini kalau menutup. Misalkan 5 juta ini di bulan yang memang kita harus bayaran anak sekolah, ujian, atau bayar anak kuliah. Itu akan ada aja jalannya yang disebut sama Allah dan Rasulnya. Min haitsu la yahtasib. Bagaimana kalau kemudian kita nabung dari awal. Begitu kita punya kebutuhan, Allah udah debat langsung. Subhanallah. Ya, ini barangkali masih pengetahuan yang mendasar. Saya bisa ulangi lagi misalkan dari pertama. Lihat. As-sadaqatu tajlibur rizq. Sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Yabna Adama, wahai Ibn Adam. Anfik, konfik alaih. Wahai Ibn Adam, ini hadis qudsi. Bersedekahlah, nanti aku akan bersedekah kepada kalian. Berilah, nanti aku akan memberi pada kalian. Kemudian, man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan. fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Kalau kita mau ngasih Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan pengembalian yang banyak sekali. Dan Allah itu Maha melapangkan dan Maha menyempitkan, dan kepadanya semua urusan dikembalikan. Insya Allah kita akan bertemu di Inspiring Seminar The Miracle. Kita akan bernostalgia, barangkali di antara jemaah ada yang mengingat kisah-kisah tentang apa namanya kayak tukang bubur naik haji. Mampu ngeberangkatin gue ke haji? Oh, insya Allah, Ma. Insya Allah. Abang jangan suka memberikan harapan kosong sama emak. Ntar sangkainya emak, abang itu mampu mewujudkan impiannya emak yang mau naik haji. Padahal itu kan jauh dari kemungkinan bisa terlaksana. Ngeliat, omongan lu kayak orang yang gak punya Tuhan aja. Ada kisah tentang maling. Suami saya di kantor. Urusan utang piutang itu urusan suami saya. Silakan datang ke kantor, saya nggak ngerti apa-apa. Saya Ani dari Indocard. Saya ingin memberitahukan bahwa kartu kredit Bapak sudah jatuh tempo. Sudah 3 bulan Bapak menunggak membayar minimal charge. Harta Bapak yang kamu ambil sudah banyak. Sudah melebihi hak waris kamu. Ismi mau minta cerai, Mas. Apa kamu tega meninggalkan saya dalam keadaan seperti sekarang? Percuma aku meneruskan hidup ini. Semua orang melecehkanku. Orang tuaku, istriku yang seharusnya membangkitkan semangatku, malah minta cerai hanya karena takut terseret dalam sangkutan hutang-hutangku. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah bisa punya kesempatan mengikuti Inspiring Seminar The Miracle. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa sedekah. Pun jika kau tak punya, tetaplah bersedekah. Tak akan berkurang harta untuk di jalannya, karena Allah Maha Kaya. Dia yang membalikan malam untuk jadi siang, dan juga sebaliknya siang pun jadi malam. Tak ada keraguan untuk memberikan yang kau punya menuju jalannya. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik inginmu. Bersedekah maka bersilah hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah terbaik tuh inginmu. Bersedekah maka bersilah hartamu, kemudahan kan mendatangimu. Sedekahlah dengan kemampuanmu, sedekahlah